ada beberapa jenis rempah ya yang memang punya kemampuan yang baik untuk memperbaiki pencernaan kita. Salah satunya adalah rosemary. Jadi rosemary itu, ibu tahu rosemary tahu ya? Itu bisa dibikin teh juga itu, teh rosemary namanya. Itu bisa digunakan juga untuk orang-orang sakit mah gitu kan, yang bermasalah di pencernaan juga bisa pakai rosemary tadi. Ya. Kemudian daun mint. Ya, daun mint itu kalau Anda lagi batuk-batuk yang sifatnya batuk berdahak, bisa pakai daun mint. Ya. Daun mint tambahkan dengan sedikit jahe enggak apa-apa. Jadi kalau kunyit saja Bapak sekalian, kita mungkin sedikit saya bahas kunyit, banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, dia punya kekuatan antioksidan yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita sudah mulai dekat sama mereka, mereka ini sebenarnya banyak penyakit nggak bisa datang, bahasa saya itu nggak bisa hinggap gitu kan. Yang pertama, yang kedua dia punya peran sebagai anti peradangan kunyit ini. Dan kuat dia. Dia juga meningkatkan fungsi otak. Makanya di India, India itu negara yang sangat rendah angka demensianya, pikun. Salah satunya karena apa? Karena kunyit. Ya, dan tidak mesti Anda bikin minuman. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian bikin masakan yang ada kunyitnya, tambahkan kunyit lebih banyak, nanti kasih black pepper, minum. Itu jadi obat. Ya, seperti itu. Kemudian dia bisa punya peran untuk menguatkan jantung kunyit ini. Kemudian dia bisa juga berperan untuk menurunkan seperti depresi gitu kan. Orang yang susah, apa namanya, perasaan yang gak jelas, depresi lah bahasa kita itu. Kemudian anxiety juga bisa. Kecemasan. Ya, tapi sebaiknya ditambah dengan yang lain. Salah satunya adalah black pepper tadi. Jadi bisa Anda pakai itu. Kemudian kunyit merupakan salah satu bahan yang sangat baik untuk mengurangi nyeri. Jadi kalau ibu mau coba nanti mulai dibiasakan minum, salah satunya adalah kunyit ketemu sama serai. Kunyit ketemu serai itu bisa berperan sebagai anti nyeri, insya Allah. Ya, itu juga bisa. Kalau butuh lebih banyak lagi anti nyerinya, Anda bisa pakai kulit ikan gabus. Kulitnya diapain? Di blender, dihancurin.